محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan Sahih Muslim bab yang ke 76. Babu ad-dhikri ba'da salah. Bab tentang zikir setelah solat. Hadis 1316. Haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Sufyan bin Uyayna an Amr قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير dari Amr dia mengatakan Abu Ma'bad menceritakan kepadaku dengan ini, kemudian dia mengingkari. Dari Ibn Abbas qal kunna na'ruf, kami mengetahui inqidha'a salati Rasulillah bitakbir, selesainya salat Rasulullah itu dengan takbir. Hadis 1317, haddatsani Ibnu Abi Umar qala haddatsani Sufyan bin Uyayna an Amr bin Dinar an Abi Ma'bad maula Ibn Abbas annahu sami'ahu yukhbiru an Ibn Abbas qala ma kunna na'rifu inqidha' salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bi takbir. Dari Ibn Abbas dia mengatakan kami tidak mengetahui selesainya salat Rasulullah itu kecuali dengan takbir. Qala Amr. Amr bin Dinar mengatakan fa dzakartu dzalika li Abi Ma'bad fa ankara. Aku sebutkan kepada beliau tentang hadis ini kepada Abi Ma'bad, lalu dia mengingkarinya. Wa qala lam uhaddithuka bihadza. Aku tidak pernah menyampaikan kepadamu tentang dengan ini. Qala Amr wa qad akhbaranihi qabla dhalik. Amr bin Dinar mengatakan sungguh dia telah memberitahukan kepadaku sebelum ini atau sebelum itu. 1318, haddatsa Muhammad bin Hatim qala akhbarana Muhammad bin Mubakkar qala akhbarana Ibnu Jurayj ha قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. Ibn Abbas memberitahukannya bahwa mengangkat suara dengan zikir ketika manusia selesai dari sholat fardu. Karena ada hadis Rasulullah, hal itu terjadi pada zaman Rasulullah. Bahwasanya Ibn Abbas mengatakan, aku mengetahui apabila jamaah telah selesai dengan demikian. Dengan demikian, yaitu dengan suara yang diangkat, dengan zikir. Idza sami'tuhu, apabila aku mendengarnya. Dari tiga hadis ini, هذا دليل لما قاله بعض السلف. Ini adalah dalil terhadap apa yang dikatakan oleh sebagian salaf, annahu yustahabbu raf'u as-sauti bit-takbiri wadh-dhikri aqbal maktubah. Bahwasanya dianjurkan mengangkat suara dengan takbir dan zikir setelah sholat fardu. Wa mimman istahabbahu minal mutaakhirin Ibnu Hazm al-Zahiri. Di antara ulama yang belakangan yang menganjurkan hal itu adalah Ibn Hazm al-Zahiri. Wa naqala Ibn Battal wa akharun. Ibn Battal dan yang lainnya menukilkan hal itu. Anna ashabul madhahib matbu'a wa ghairuhum muttafiquna ala adam istihbab raf' al-dhikri raf' al-saut bidhikr. Bahwasanya Ibn Battal dan yang lainnya menukilkan bahwa pengikut-pengikut mazhab yang diikuti dan yang lainnya mereka sepakat tidak dianjurkan mengangkat suara di dalam berzikir dan bertakbir. Yaitu takbir setelah sholat. وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه جهر وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر لا أنهم جهروا دائما. إمام شافعي menafsirkan hadis ini bahwa dijaharkannya dalam waktu yang pendek sehingga mengajarkan kepada mereka tata cara zikir atau bentuk zikir, bukan mereka menjaharkan selalu atau mengeraskan selalu. قال فاختار للإمام والمأموم أن يذكر الله بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلى أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى يعلم أنه قد تعلم منه ثم يسير. وحمل الحديث على هذا. Maka dipilih untuk imam dan makmum berzikir setelah sholat itu dengan menyembunyikan suara, yakni dengan sir. Itu yang lebih utama. Kecuali imam yang ingin mengajarkan, maka dia menjaharkan sampai imam mengetahui bahwa jamaah telah mendapatkan ilmunya sehingga sudah bisa berzikir, kemudian dia sirkan. Hadis di atas ditafsirkan dalam rangka hal itu. Jadi dalam hadis yang kita sebutkan di atas terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah zikir setelah sholat fardu. Apakah dijaharkan atau disirkan? sebagian salaf dia memandang zahir hadis ini dijaharkan. Ya, dijaharkan. Apakah berjamaah? Tidak. Zikirnya sendiri-sendiri. Hadis ini bukan menunjukkan zikir berjamaah. Tapi zikir sendiri-sendiri tapi diangkat suaranya. Misalkan astagfirullah, astagfirullah, ini juga mengucapkan begitu masing-masing. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka. Kayak begini. Bukan pakai mic. Ada di sebuah masjid. Sebelumnya zikirnya sendiri-sendiri. Setelah dia tahu ini, malahan zikir setelah sholatnya pakai mic. Supaya orang luar tahu. Ya. Ini adalah bukan tujuannya untuk memberitahukan kepada orang luar. Sehingga harus pakai mic. Ya. Di dalam syarah Imam Nawawi tadi menunjukkan bahwa ada sebagian dari ulama terdahulu di antaranya yang belakangan adalah Ibnu Hazm yang menganjurkan untuk dikeraskan. Adapun ulama-ulama mazhab termasuk Imam Syafi'i bahwa zikir setelah sholat itu baik imam maupun makmum disirkan, kecuali jika ingin mengajarkan kepada jamaah jika mereka belum tahu, dan itu tidak selalunya, tidak terus menerus. Kalau yang saya lihat di Arab Saudi, dan ini sepertinya itu adalah pilihan dari fatwa juga seperti itu, Syekh Bin Baz juga, bahwa suaranya diangkat, tapi masing-masing. Ya, sebagaimana yang saya contohkan tadi, ketika dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, antas salam. Ya, masing-masing seperti itu. Ya, diangkat suaranya. Walhasil perbedaan itu pun sampai sekarang masih ada. Namun sekali lagi kita katakan bukan berjamaah dengan suara yang serentak atau imam membaca kemudian diikuti oleh makmum, tidak. Sebagaimana Nabi SAW ketika sholat sir, terkadang beliau juga menjaharkan. Ulama mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Nabi itu dalam rangka mengajarkan kepada makmum. Artinya tidak selalu. Qawluhu kuntu a'lamu idan sarafu. Ibn Abbas mengatakan aku mengetahui apabila mereka selesai, yakni selesai sholat, bidzalik, dengan terangkatnya suara dengan zikir. Zahir dari zahiru annahu lam yakun yahduru sholata fil jama'ah li ba'd al awqat li sigharihi. Zahir dari hadis ini atau perkataan ini bahwa Ibnu Abbas pada waktu-waktu tertentu atau sebagian waktu dia tidak ikut sholat berjamaah. Kenapa tidak ikut? Karena umurnya masih kecil, belum ada kewajiban untuknya untuk mengerjakan sholat berjamaah دي مسجد. Di dalam hadis disebutkan di atas bahwa akhbarani hadza Abu Ma'bad summa ankara. Amr bin Dinar dia mengatakan Abu Ma'bad memberitahukan kepadaku hadis ini, kemudian dia mengingkari. Imam Muslim berhujah dengan hadis ini menunjukkan akan pendapatnya bahwa hadis ini adalah sahih. Ya, dalilun ala dhahabihi ila sihhatil hadis alladhi yurwa ala hadzal wajhi, bahwa hadis ini adalah sahih dalam bentuk periwayatan seperti ini, yaitu diberitahukan bahwasanya si fulan meriwayatkan, kemudian dia mengingkari. Ma'a inkari al-muhaddith lahu idza haddatha bi anhu thiqatu. Seiring dengan diingkarinya oleh pembawa pemberi atau periwayat hadis, yang penyampaian hadis, jika yang menceritakan tentang riwayat ini darinya adalah orang siqah. Amr bin Dinar adalah orang siqah. Dia memberitahukan bahwasanya Abu Ma'bad dia menceritakan kepadanya tentang hadis ini, lalu dia mengingkari. Maka hadis ini bisa diterima sebagaimana yang dilakukan Imam Muslim. وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين. Ini adalah pendapat dari mayoritas ulama dari kalangan muhaddisin, ahli fikih dan ahli usul. قالوا احتجوا به اذا كان انكار الشيخ له لتشكيكه فيه او لنسيانه او قال لا احفظه أو لا أذكر أني حدثته أحدثتك به ونحوها. Apabila dia mengatakan, ya, apabila ihtajju bihi, ya, mereka mengatakan hadis ini bisa dipegang apabila syekh itu mengingkari disebabkan keraguannya di dalamnya, atau dia lupa, atau dia tidak hafal, atau tidak ingat bahwasanya dia memberitahukan menyampaikan hadis tersebut. Ulama hadis ada pembahasannya, babu man haddatha wa nasi, bab orang yang menyampaikan hadis namun dia lupa bahwasanya dia menyampaikan hadis. Ya, itu ulama punya bab sendiri dalam ilmu hadis. Bab orang yang menyampaikan hadis tapi dia lupa. Ya. Jadi dia pernah meriwayatkan hadis ini kepada si fulan. Lalu ketika si fulan mengingatkan kepada dia bahwasanya dia mendapatkan hadis dari dia, lalu dia kata, enggak pernah saya menyampaikan. Ini adalah orang yang pernah memberitahukan, tapi dia lupa dia telah memberitahukan hadis itu kepada muridnya. Apabila muridnya ini adalah orang yang bisa dipercaya, maka hadis itu bisa diterima. Walaupun dia mengingkari bahwasanya dia pernah menyampaikan. Ya. Perbuatan Imam Muslim menunjukkan bahwa hadis yang seperti ini adalah hadis yang sahih yang bisa diterima. Dan begitu juga semuanya seperti mayoritas ulama dari kalangan ahli hadis, ahli fikih, ahli usul, ya, boleh berhujah dengan hadis ini apabila dia lupa itu disebabkan dia mengingkari disebabkan kelupaannya. Dan catatan yang meriwayatkan dari dia adalah orang yang terpercaya. Bab yang kedua, bab yang nomor 77, istihbab at-ta'awudz min adzabil qabr. Anjuran untuk berta'awudz dari azab kubur. Hadis 1316, haddatsana Harun ibnu Sa'id al-Aili wa Harmalatu ibnu Yahya qala Harun haddatsana wa qala Harmalatu akhbarana ibnu Wahb akhbarani Yunus qala akhbarani Yunus ibnu Yazid an ibn Shihab qala haddatsani Urwa ibnu Zubair anna Aisyata qalat دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور قال فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما تفتن يهود قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قالت عائشة فسمعت رسول الله بعد يستعيذ من عذاب القبر Dengan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku. Di sampingku ada seorang perempuan dari orang Yahudi. Di mana dia mengatakan, "Apakah engkau merasa bahwasanya kalian itu akan diuji di dalam kubur?" Qalat farta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala innama tuftanu yahud. Lalu Nabi mengatakan hanya yang akan diuji itu adalah orang Yahudi. Lalu qalat Aisyah, lalu Aisyah mengatakan falabithna layali, beberapa malam setelah itu summa qala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda hal sya'arti annahu uhya ilayya annakum tuftanuna fil qubur. Kata Nabi SAW, apakah engkau mengetahui bahwasanya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian itu akan diuji nanti pada kubur. Lalu Aisyah mengatakan, maka aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu minta perlindungan dari azab kubur. Dengan sanadnya juga kepada Abu Hurairah 1320, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika yasta'idu min adhab al-qabr. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu minta perlindungan dari adab kubur atau berlindung dari adab kubur. Hadis 1321, hadatsana Zuhair bin Haq وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال زهير حدثني جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي عجوزا من عجوز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا. ودخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهود المدينة دخلتا علي وزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوض من عذاب القبر. Aisyah mengatakan datang dua orang wanita yang sudah tua dari orang-orang Yahudi Madinah kepada aku, dan dia mengatakan sesungguhnya penduduk kubur diazab di dalam kuburnya. Qalat, lalu Aisyah mengatakan maka aku dustai mereka ini. Ini orang Yahudi mengatakan orang dikubur diazab. Kata Aisyah, enggak benar. Ya, aku tidak membenarkan ucapan mereka berdua. Kemudian kedua orang tadi keluar, masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ada dua orang tua dari orang Yahudi Madinah datang kepadaku. Keduanya mendakwakan bahwa penduduk kubur diazab di dalam kuburnya." Faqal, lalu Nabi mengatakan sadaqata, keduanya benar. Sesungguhnya mereka, yakni penduduk kubur, diazab dalam bentuk azab yang bisa didengar oleh binatang-binatang ternak. Qalat, Aisyah mengatakan fama ra'aituhu ba'd, aku tidak pernah melihat beliau setelah itu. Fi solatin, pada sebuah solat pun. Illa yata'awwadu min azabil qabr, kecuali Nabi berlindung dari azab kubur. Hadis berikutnya, 1322, dari Aisyah juga di dalamnya. Qalat wa ma salla salatan ba'da dhalik, tidaklah Nabi mengerjakan sebuah solat setelah itu. Berarti di sini solat fardu dan solat sunat. Tidak hanya solat fardu saja, tapi juga solat fardu dan solat sunat. Illa sami'tuhu yata'awwadu min adabil qabr, kecuali aku mendengar dia berlindung dari adab kubur. Hasil dari hadis ini, hasil ahadithul bab, استحباب التعوذ بين التشهد والتسليم من هذه الأمور. Dianjurkan untuk bertawud antara tashahud dengan salam, antara tashahud dengan salam bertawud dari perkara-perkara ini. وفيه إثبات عذاب القبر. Faedah bisa kita ambil dari hadis ini, hadis ini menetapkan adanya azab kubur. Ya. Wa huwa madhhab ahlil haqq, itu adalah pendapat dan mazhabnya orang-orang yang hak, yang benar. Ya, yang benar. Khilafan lil mu'tazilah, berbeda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia mengingkari. Ya. Dan ada orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang mendahulukan akalnya daripada dalil, maka dia akan mengingkari azab kubur. Azab kubur ini hadisnya sudah sampai kepada tingkat mutawatir. Banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keberadaan azab kubur. Walaupun dia meninggal dunia dimakan oleh binatang buas atau kebakar hangus menjadi abu, abunya diterbangkan oleh angin, atau dia dimakan oleh ikan, atau hancur di dalam laut. Semuanya akan bisa atau merasakan nikmat kubur atau azab kubur, karena semuanya adalah pindah ke alam kubur. Yang dimakan dengan alam kubur itu adalah alam barzakhiyah. Alam barzakhiyah adalah alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Kemudian sering kita mendengar alam kubur atau azab kubur, karena pada umumnya manusia kalau meninggal dunia adalah dikubur. Ya. Di antara orang yang tidak percaya dengan azab kubur ini, katanya, lalu bagaimana dengan yang tenggelam? Bagaimana yang dimakan oleh binatang buas dan seterusnya? Mereka tidak dikuburkan. Ya. Nah, dengan itu ada sebagiannya memberikan alasan bahwasanya tidak ada azab kubur. Ada lagi orang yang berdasarkan periwayatan, karena hadisnya ahad maka tidak diterima dalam masalah akidah. Ini adalah suatu hal termasuk penyimpangan di dalam ya, menyikapi hadis. Hadis apabila dia sahih, walaupun dia adalah hadis ahad, maka wajib diamalkan. Kemudian wa makna fitnatul mahya wa mamat wal hayah wal maut, yaitu kehidupan dan kematian. Ikhtalafu fi murad fitnatul maut, terjadi perbedaan makna dari fitnatul maut, fitnah dari kematian. Ada yang mengatakan fitnatul qabr, ujian di dalam kuburan. Apa ujian dalam kuburan itu? Soal pertanyaan, pertanyaan kepada setiap yang ditanam tentang man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Yang akan menjawab nanti itu adalah amalan seseorang, bukan hafalannya. Kalau dia tidak pernah mengibadati Allah, dia tidak akan bisa menjawab siapa Rabb-nya yang telah menciptakan dia, yang harus dia ibadati. Kalau seandainya agamanya bukan Islam atau ragu dengan keislaman, juga dia tidak akan bisa menjawab. Kalau dia pada sehat kesehariannya selalu memusuhi sunnah Rasulullah, ya, membenci sunnah Rasulullah, maka dia tidak akan bisa menjawab Nabi ku adalah Muhammad. Ya. Maka ujian itu, itulah maksud dari fitnatul qabr. Ada lagi yang mengatakan fitnatul qabr atau fitnatul mamat. Ada yang mengatakan maksudnya adalah fitnah ujian pada saat ihtidhar, pada saat sekarat. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. InsyaAllah nanti pada pertemuan berikutnya kita mempelajari hal-hal yang kita berta'awud di dalam sholat kita. Ya, bacaan dari zikir yang sebelum salam. Empat berta'awud dari empat permasalahan. Wallahu ta'ala alam. Setelah Allah, kita lihat. Ya boleh. Siapa ingin berdoa tambahan setelah bertawud ini, boleh sampai dia salam. Tapi jangan dia ketinggalan dari imam. Jangan ketinggalan dari imam. Imam sudah salam, sudah mulai zikir, dia belum lagi bersalam. Ini orang ketinggalan dari imam. Ya. Imam itu diikuti. Apabila dia ruku, apabila dia takbir, kita takbir. Apabila dia ruku, kita ruku. Baik. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.